Apa kabar wong sing tau tak sayang? Apa kabar wong sing tau tak gawe? Nyaman susah senang janjine bebarengan. Ning akhire kowe lunga ninggalke nangan ati kurang bakal serapuh kuwi. Masalah percintaan tak pikir keri. Masa lalu ra perlu tak baleni. Teko tenang KPU wis tak gawe lali. Hei apa kabar mantanku sing tau ning atiku kelingan ra karo aku sing tau ngisi atimu. Biyen bubare merko kowe ono sing liyane waton minggat ninggal lunga aku sing ono ning kene. Tangise ati iki merko kowe sing jalari bahagiaku hancur ketika tresno iki tibaki. Cerita cinta sing tak bangun nanti tipe tangi. Terima kasih luka ini sekian ku pamit pergi. Apa kabar wong sing tau tak sayang? Apa kabar wong sing tau tak gawe? Nyaman susah senang janjine bebarengan. Ning akhire kowe lungo ninggalke nangan atiku ra bakal serapuh kuwi. Masalah percintaan tak pikir keri. Masa lalu ra perlu tak baleni. Teko tenang KPU wis tak gawe lali. Ra iso dibaleni ketun kuwi tipe mburi. Kowe mbiyen ra kelingan popas aku mbok larani. Saiki kowe ngemes jalo aku akon bali. Yo sorry sepurane api iki wis rasuti. Saiki lungamu ora bakalan tak kundeli. Opo meneh ora mungkin nganti kowe tak tangisi. Sementara tak ngene wae aku dewe wani. Matur sembah nuwun sangat sampun nate larani. Apa kabar wong sing tau tak sayang? Apa kabar wong sing tau tak gawe? Nyaman susah senang janjine bebarengan. Ning akhire kowe lungo ninggalke nangan atiku ra bakal serapuh kuwi. Masalah percintaan tak pikir keri. Masa lalu ra perlu tak baleni. Teko tenang KPU wis tak gawe lali.